Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا المجلس الحادي عشر في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة شيخنا عبد المحسن bin Hamid Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan yang ke-11 dari pembacaan kitab Tabsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Dan masih kita pada pembahasan wajibatu al-hajji wal-umrah, kewajiban-kewajiban haji dan juga umrah. Sudah kita menyelesaikan 4 di antaranya, maka kita akan masuki yang kelima di antara kewajiban-kewajiban haji. Yang kelima di antara kewajiban-kewajiban haji, dan semuanya ada 7. Semuanya ada 7. Beliau mengatakan hafizahullah, al-khamisu, kewajiban yang kelima di antara 7 kewajiban haji, ramyu jamratil aqabati yawman nahri qabla az-zawali wa ba'dahu, adalah melempar jamrah aqabah pada saat hari kurban, yaitu pada tanggal 10. Qabla zawali wa ba'dahu, baik sebelum zuhur, itu sebelum tergelincirnya matahari, seperti waktu duha atau jam 8 atau jam 9 atau setelah subuh dan seterusnya. Wa ba'dahu, demikian pula setelah tergelincirnya matahari, setelah waktu zuhur. Wa ramyul jamarati tsalats fi ayyamit tasyriq ba'da zawal, demikian pula melempar jamrah yang 3 atau 3 jamrah, ini maksud adalah al-jamratu sughra yang paling kecil, wal jamratul wusta dan jamrah yang pertengahan, wal jamratul kubra dan jamrah yang paling besar, fi ayyami tasyriq, pada hari-hari tasyriq, yaitu pada tanggal 11 dan 12 bagi orang yang mengambil nafar awal, dan ditambah dengan tanggal 13 bagi orang yang mengambil nafar tani. Ba'da zawal, dan dilakukan melempar 3 jumrah tersebut yang dilakukan pada tanggal 11, 12, 13. Ba'da zawal, dilakukan setelah zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Li hadits Jabirin radhiyallahu anhu, yang demikian dasarnya adalah hadits Jabir radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawman nahri duhan wa amma ba'du fa idza zalat asy-syams. Jabir mengatakan, menceritakan tentang apa yang beliau lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah pada tanggal 10, itu jamratul aqabah, dan melempar jamrah pada tanggal 11, 12 dan 13. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah pada hari kurban, yaitu tanggal 10 Jamratul Aqabah di sini maksudnya duha, di waktu duha. Di waktu duha ini Rasulullah SAW melemparnya di waktu duha, karena saat itu beliau SAW meninggalkan Muzdalifah menjelang terbitnya matahari. Ini adalah sunnah, meninggalkan Muzdalifah menjelang terbitnya matahari. Jadi matahari hampir terbit, sudah menguning sekali, ya, maka dia meninggalkan Muzdalifah. Sehingga Nabi SAW sampai ke Mina ketika waktu duha, dan beliau langsung melempar Jamrah Aqabah. Ya, berarti boleh untuk melempar Jamrah Aqabah sebelum zawal, yaitu sebelum tergelincirnya matahari, sebelum datangnya waktu zuhur, bahkan ini adalah waktu yang utama. Wa amma ba'du, adapun setelahnya, yaitu melempar jamrah setelah tanggal 10, baik tanggal 11 dan 12 bagi yang nafar awal, ataupun yang 11 dan 12, 13 bagi yang nafar tani. Dan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah nafar tani. Beliau tinggal sampai tanggal 13 di Mina. Maka fa'idha zalatis syams, beliau SAW melempar jamrah pada 3 hari tersebut setelah tergelincirnya matahari. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Di dalam hadis yang panjang, ya, tentang sifatul hajj, tentang bagaimana cara melakukan haji yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang diceritakan langsung oleh Jabir ibn Abdullah. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah, wa hadithu ibn Abbas radhiyallahu anhuma, demikian pula dalilnya hadith Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yus'alu yawm an-nahri bi Mina فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعد أن أمسيت قال فقال لا حرج رواه البخاري. Abdullah bin Abbas mengatakan, dahulu Nabi SAW ditanya pada hari korban di Mina, artinya beliau berdiri di sebuah tempat di dekat jamrah, yaitu jamrah Aqabah. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Fayaqul, maka beliau mengatakan, la haraj, tidak masalah. Ditanya oleh seseorang, aku mencukur sebelum aku menyembelih. Aku mencukur sebelum aku menyembelih. Yang dilakukan oleh Nabi adalah menyembelih terlebih dahulu baru mencukur. Sahabat ini bertanya, aku mencukur sebelum aku menyembelih, artinya dibalik oleh laki-laki tersebut. Qala idbah wala haraj. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sembelihlah dan tidak masalah. Artinya membalik, ya, amalan saat itu, yaitu mencukur kemudian menyembelih, tidak masalah. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyembelih terlebih dahulu baru mencukur. Qala ramaitu ba'da an amsayt, ba'da ma amsayt. Kemudian dia bertanya lagi, aku melempar setelah datang waktu sore, atau setelah aku memasuki waktu sore. Faqala la haraj, maka Nabi mengatakan la haraj, tidak masalah. Perhatikan di sini, ini ditanya Nabi SAW pada tanggal berapa? Tanggal 10, yaitu ketika manusia melempar jamrah Aqabah. Laki-laki ini bertanya, wahai Rasulullah, aku melempar setelah memasuki waktu sore. Dan waktu sore diantaranya adalah setelah tergelincirnya matahari, termasuk habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Ini semua adalah waktu sore. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya melempar jamrah Aqabah pada hari tersebut tidak diharuskan waktu duha. Yang afdal adalah waktu duha, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau ada yang ingin mengakhirkan, kemudian dia melempar setelah tergelincir matahari, atau setelah asar, atau setelah maghrib, atau di malam hari, maka yang demikian adalah diperbolehkan. Ini adalah kemudahan dan keluasan yang diberikan oleh syariat. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa liqawli Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula dalilnya adalah ucapan Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau, berdua, kunna natahayyanu fa idza zalatish syamsu ramaina. Rawahul Bukhari. Di antara dalilnya, beliau yaitu Abdullah bin Umar menceritakan bagaimana beliau dan para sahabat melempar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna natahayyan. Kami dahulu, yaitu pada tanggal 11, 12, 13, kunna natahayyan. Kami menunggu waktu. Natahayyan artinya adalah apa? Menunggu waktu. Maka apabila sudah tergelincir matahari, yaitu sudah datangnya waktu zuhur, ya, matahari di tengah, kemudian tergelincir ke barat. Maka ini namanya zawan. Apabila matahari sudah tergelincir, Romaina, maka kami baru melempar. Dan ini maksudnya adalah pada tanggal berapa? 11, 12, dan 13. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya bukan hanya beliau sendiri, tapi para sahabat semuanya, mereka menunggu waktu. Ya, sampai tergelincir matahari, baru mereka melempar. Ini menunjukkan bahwasanya waktu melempar 3 jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 adalah setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah datangnya waktu zuhur dan panjang waktunya sampai terbit fajar setelahnya. Ya, dari habis zuhur sampai kapan? Sampai terbit fajar, sampai datangnya waktu subuh setelahnya. Seandainya ada yang melempar habis asar, boleh atau tidak? Boleh. Habis maghrib? Boleh. Habis isya? Sebelum subuh? Boleh. Waktunya panjang atau tidak? Panjang. Jadi ini adalah waktu yang sangat luas, ya, untuk bisa melempar jumrah, ya, pada tanggal 11, 12 dan 13. Oleh karena itu tidak ada alasan, ya, untuk melempar jumrah sebelum waktunya, ya, karena ada yang melempar, ya, sebelum datangnya waktu zuhur. Ya, jam 11 sudah melempar, jam 10 sudah melempar. Padahal waktunya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah setelah tergelincirnya matahari dan panjang waktunya sampai datangnya waktu sholat subuh hari berikutnya. Kemudian wali hadithi Asim ibni Adi, demikian pula hadith Asim ibni Adi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lirru'ati fil baitutah yarmuna yawma nahri wal yawmainil ladaini ba'dahu yajma'unahuma fi ahadihima. Rawahun Nasa'i. Dan hadith Asim ibn Adi, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan lirru'at, bagi orang yang menggembala atau yang menjaga hewan yang akan disembelih. Karena di hari-hari tersebut banyak orang menyembelih hewan, ada yang berkorban, ada yang bayar hadyu, ada yang bayar fidyah, ada yang meninggalkan kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada orang yang menjaga hewan-hewan tersebut. Karena tentunya perlu ada di sana yang mengurus hewan-hewan tersebut. Kalau dia dalam keadaan haji, yaitu penggembala-penggembala tersebut dan yang menjaga hewan-hewan tersebut juga dalam keadaan haji, maka diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil baitutah, di dalam masalah bermalam. Artinya tidak diharuskan dia bermalam di Mina pada hari-hari tersebut. Tidak diharuskan, dan ini adalah keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang sejenis ini, yaitu yang menjaga hewan-hewan yang akan disembelih di hari-hari tersebut. Demikian pula yarmuna yauman nahri, dan mereka melempar pada hari kurban. Ini juga diberikan keringanan kepada mereka. Dan juga dua hari setelahnya mengumpulkan keduanya pada salah satunya. Maksudnya bagaimana? Orang yang punya kesibukan seperti ini, seperti orang yang menjaga hewan, maka boleh dia tidak melempar pada tanggal 10. Tetapi dikumpulkan ya pada hari-hari yang setelahnya. Dijamak. Ya, dijamak, dikumpulkan. Misalnya dikumpulkan pada tanggal 11. Melempar jamrah Aqabah, kemudian melempar 3 jamrah pada hari tersebut. Atau dikumpulkan pada tanggal 12. Ya, jadi tanggal 10 tidak sempat melempar, tanggal 11 tidak sempat melempar, kemudian dikumpulkan semuanya, dilempar pada tanggal pada tanggal 12. Ia terlebih dahulu melempar untuk hari yang pertama, kemudian setelah itu kembali lagi melempar untuk hari yang kedua, kemudian kembali lagi dan melempar untuk hari yang ketiga. Ini keringanan yang diberikan kepada salah satu di antara golongannya adalah orang-orang yang mengurus hewan yang akan disembelih pada hari-hari tersebut. Dan ucapan rukhsah diberikan keringanan menunjukkan bahwasanya pada asalnya ini adalah wajib bagi yang lain. Ya, setiap ada kalimat rukhsah berarti menunjukkan asalnya adalah apa? Wajib. Diberikan rukhsah bagi orang yang memang memiliki uzur. Oleh karena itu dimasukkan melempar jamrah pada tanggal 10 dan 3 hari setelahnya ini termasuk kewajiban-kewajiban haji. Karena di sini ada kalimat rukhsah diberikan keringanan dan ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i wa ghairuhu dan yang lain bi isnadin sahih dengan isnad yang sahih. Wa tarqisuhu lirru'ati fi jam'i rami yawmaini fi ahadihima wa adamu isqatihi anhum dallun ala wujubihi. Kemudian Syekh mengatakan dan keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para penggembala di dalam mengumpulkan yaitu lemparan pada dua hari dikumpulkan dalam salah satu di antara keduanya dan tidak digugurkan hal ini dari mereka menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah wajib. Nabi tidak mengatakan yang menggembala enggak usah melempar. Tapi beliau hanya memberikan keringanan, tidak melempar pada hari pertama dan kedua tetapi menggabungkannya pada hari yang selanjutnya. Ya, beliau tidak menggugurkan atau mengatakan sudah tidak usah melempar, ini menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah wajib. Kalau sampai tidak melempar atau melempar di luar waktunya, karena yang melempar di luar waktunya seperti orang yang sholat duhur sebelum jam sebelum tergelincir matahari, sholat duhur jam 9. Kalau datang waktu duhur harus sholat lagi tidak? Harus sholat lagi. Demikian pula orang yang melempar jamrah sebelum waktunya, dianggap dia belum melempar jamrah. Orang yang meninggalkan yang melempar jamrah padahal melempar jamrah adalah merupakan kewajiban, maka dia diharuskan untuk membayar dam, yaitu dam jubron, menyembelih seekor kambing ya di tanah haram kota Mekah, dibagikan bagi orang-orang fakir miskin di tanah haram kota Mekah dan tidak boleh dia mengambil sedikitpun dari daging tersebut. Dan pendapat bahwasanya melempar jamrah pada tanggal 11, 12 dan 13 harus setelah zuhur ini adalah pendapat mayoritas ulama. Termasuk di antaranya 4 imam mazhab, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengatakan diharuskan yang melemparnya setelah apa? Setelah tergelincirnya matahari. Jadi 4 mazhab semuanya mengatakan harus setelah tergelincirnya matahari. Termasuk di antaranya di dalam mazhab Syafi'i, dan silakan merujuk kembali kepada kitab-kitab Syafi'i. Ya, disebutkan di sana keharusan untuk yang melempar pada tanggal-tanggal tersebut setelah tergelincirnya matahari. Di antara yang menyebutkan adalah Al-Mawardi dan juga yang lain. Ya, dan ini menunjukkan ya bahwasanya yang sahih ya melempar jamrah pada tanggal 11, 12 dan 13 waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari. Nah. Kemudian yang keenam, beliau mengatakan as-sadisu, yang keenam di antara 7 kewajiban haji. Al-mabitu bi Mina layali ayyamit tasyriq. Al-mabitu bi Mina layali ayyamit tasyriq ats-tsalat lil mutaakhirin. Yang keenam di antara kewajiban haji adalah bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyriq yang jumlahnya ada 3 malam. Yaitu malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13. Lil mutaakhirin ada 3 malam. Malam tanggal 11, malam tanggal 12 dan malam tanggal 13. Ini untuk yang mutaakhir atau yang nafar tani. Wa lailataini lil mutaajjilin. Adapun yang mutaajjil yang bersegera yang mengambil nafar awal maka dua malam. Malam tanggal 11 dan malam tanggal 12. Jadi minimal bermalam di sana berapa malam? Dua malam. Kalau sampai ada yang bermalam di sana cuma satu malam, berarti dia meninggalkan kewajiban. Ada kewajiban yang dia tinggalkan. Liqaulillahi azza wa jal. Dalilnya adalah firman Allah azza wa jal, wadhkuru allaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Hendaklah kalian mengingat Allah pada hari-hari yang dihitung. Jadi maksud dengan hari-hari yang dihitung di sini adalah tiga hari. Yaitu hari-hari tasyrik di Mina. Hendaklah kalian mengingat Allah di sana. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita tinggal di Mina, bermalam di sana dan tinggal di sana, maka yang kita lakukan adalah memperbanyak apa? Zikrullah. Ya, memperbanyak zikrullah di sana. Ya, mengisi hari-hari dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan mengucapkan takbir. Ya, mengucapkan zikrullah. Ya, dan seterusnya. Faman ta'ajjala, maka barang siapa yang bersegera fi yaumaini, pada dua hari yang pertama, yaitu tinggal di sana tanggal 11 dan tanggal 12, fala itma alaih, maka tidak masalah. Maka dia tidak berdosa. Menunjukkan tinggal di Mina dua hari yang dikenal dengan nafar awal, maka ini tidak masalah dan tidak berdosa dan hajinya sah. Wa man ta'akhkhar, dan barang siapa yang mengakhirkan, fala itsma alaih, maka tidak masalah. Itu mengakhirkan sampai tanggal 13. Dan ini yang afdal. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lebih afdal diantaranya, karena yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW, beliau melakukan nafar tsani. Kemudian yang kedua, karena amalan yang dilakukan lebih banyak. Bermalam dia sekali lagi di Mina. Kemudian dia melempar jamrah pada tanggal 13. Ini adalah tambahan amal. Dan tambahan amal di antara sebab seseorang mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang lain. Walianna limanittaqa, yang demikian adalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian setelah mendatangkan dalil dari Al-Quran, ya beliau mendatangkan dalil dari hadis. Walianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bata biha layali ayyamit tasyriq ats-tsalats. Dan dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bermalam di sana, di Mina, pada tiga hari atau tiga malam pada hari-hari tasyrik. Wa nafara fil yawmi tsalitsi asyara, kemudian setelah itu beliau nafar, yaitu beliau meninggalkan Mina pada tanggal 13. Ya, nafara fil yawmi tsalitsi asyara, beliau meninggalkan Mina pada tanggal 13. Ba'da an ramal jamarat ba'da zawal, setelah beliau melempar tiga jumrah setelah zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Berarti Nabi SAW ya meninggalkan Mina pada tanggal berapa? 13. Dan melempar tiga jumrah kapan? Setelah tergelincirnya matahari. Jadi bukan berarti seseorang ya melakukan nafar tsani, yang melakukan nafar tsani tanggal 13, kemudian boleh dia untuk melempar jumrah sebelum zuhur, sebelum zawal. Jadi tetap yang dilakukan oleh Nabi SAW saat itu, ya beliau melempar jumrah setelah ya tergelincirnya matahari. Walianna nabiyya SAW rakhasa lissuqati warru'ati fi tarkil mabiti bimina layali ayyamit tasyriq. Dan dalilnya diantaranya karena Nabi SAW memberikan keringanan kepada orang yang memberi minum dan juga orang yang menggembala hewan di dalam masalah atau di dalam meninggalkan bermalam di Mina pada malam-malam di hari tasyrik. Jadi Nabi SAW memberikan keringanan diantaranya yang pertama kepada orang yang menjaga hewan tadi seperti yang sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, beliau memberikan keringanan bagi orang yang menyediakan air minum. Ya, apalagi zaman dahulu. Harus ada di antara mereka yang menyediakan apa? Air minum bagi jamaah haji. Orang yang sibuk dengan hewan yang akan disembelih, demikian pula menyediakan air minum, maka diberikan keringanan untuk tidak bermalam di Mina. Boleh dia bermalam di luar Mina. Dan sekali lagi, sudah kita sering sebutkan, keringanan menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya adalah hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala ista'dzana al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi fa adina lahu. Berkata Abdullah bin Umar, Al-Abbas, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abbas ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak dahulu, bahkan sebelum beliau masuk Islam, kebiasaan beliau ya ketika haji adalah memberikan air minum kepada para jamaah haji. Ya, dan dari zaman dahulu sampai sekarang ini merupakan kebanggaan. Ya, dan merupakan kehormatan tersendiri bagi seseorang bisa memberikan pelayanan dan servis kepada para jamaah haji sekalian. Dan sampai sekarang masya Allah mereka berlomba-lomba. Dan nanti akan bapak sekalian lihat sendiri ketika di Mekah, bagaimana orang-orang kaya yang ada di Mekah, ya mereka berlomba-lomba satu dengan yang lain untuk memberikan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, mulai dari makanan, mulai dari fasilitas yang lain, ya mereka berusaha untuk ya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi para jamaah haji. Dan ini adalah kebiasaan mereka dari zaman dahulu, bahkan ya sebelum mengenal Islam. Karena ibadah haji ini sudah dikenal sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setiap nabi mereka melakukan haji. Ya, cuma di zaman Quraisy ini ibadah haji mereka simpangkan sebagiannya. Ya, disimpangkan sebagiannya. Ya, sehingga orang-orang Quraisy dahulu apabila mereka wukuf di Arafah, dan mereka dalam keadaan musyrik, waktunya wukuf mereka tidak wukuf di Arafah, tetapi mereka mencukupkan diri wukuf di Muzdalifah. Kenapa demikian? Karena Arafah ini bukan tanah halal, bukan tanah haram katanya. Sedangkan kita, yaitu orang-orang Quraisy, adalah penduduk tanah haram. Muzdalifah termasuk tanah haram, Arafah bukan termasuk tanah haram. Sehingga mereka salahnya di sini, ya mereka mengatakan kita bukan seperti manusia yang lain. Yang lain silakan mereka di Arafah, dan kami ya tetap melakukan wukuf di Muzdalifah. Ini adalah penyimpangan terhadap tata cara haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbaiki kembali dan meluruskan kembali apa yang sudah disimpangkan oleh orang-orang Quraisy. Baik. Beliau yaitu Abbas meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bermalam di Mina, dan beliau bermalam di Mekah. Ya, bermalam di Mekah. Padahal harusnya kalau jamaah haji harus bermalam di mana? Di Mina. Tetapi Abbas meminta izin untuk bermalam di kota Mekah. Pada malam-malam Mina, min ajli siqayatihi, karena untuk memberikan minum kepada jamaah haji, fa'adina lahu, maka Nabi mengizinkan. Maka Nabi mengizinkan. Ucapan ini, ya fa'adina lahu mengizinkan, berarti pada asalnya dia harus bermalam di Mina, tapi karena ada uzur, maka diperbolehkan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali hadithi Asim ibn Adi al-Mutaqaddim, demikian pula hadis Asim ibn Adi yang sudah berlalu. Wattarqisu lis-suqati war-ru'ati fi tarkil mabit bi Mina dalun ala wujubihi, dan keringanan bagi orang yang memberi minum dan orang yang mengembala di dalam meninggalkan mabit di Mina menunjukkan tentang wajibnya. Wa mithlu suqati war-ru'ati fi dhalik man tad'u al-hajatu ila baqa'ihim fi ghairi minan kal junudi wal athibba'i wa nahwihim. Kemudian Syekh mengatakan, yang semisal dengan orang yang memberi minum dan orang yang menggembala hewan di dalam masalah ini adalah orang yang memang dibutuhkan keberadaannya di luar Mina. Orang yang dibutuhkan keberadaannya di luar Mina. Seperti siapa? Syekh mengatakan kal junud, seperti para tentara. Ya, seperti para tentara. Kalau memang dibutuhkan keberadaannya sekali berada di luar Mina, maka dia termasuk yang diberikan keringanan untuk tidak bermalam di Mina. Ya. Demikian pula wal atibba dan para dokter. Ya, para dokter yang dibutuhkan keberadaannya di luar Mina, seperti di rumah-rumah sakit di luar Mina, ya, dan diharuskan dia untuk tinggal di sana pada malam-malam Mina, maka ini termasuk orang yang mendapatkan keringanan. Dikiaskan dengan orang yang memberi minum, demikian pula orang yang menjaga hewan. Wa nahrihim, dan orang yang semisal mereka. Jadi setiap orang yang memang sangat dibutuhkan keberadaannya berada di luar Mina, maka ini bisa dikiaskan kepada orang yang menjaga hewan dan juga orang yang memberi minum. Baik. Kemudian yang ketujuh. Di antara tujuh yang termasuk kewajiban-kewajiban haji, as-sabi'u yang ketujuh adalah tawaful wada'. Sebelumnya tentang masalah bermalam di Mina, apa ukuran bermalam? Seseorang dinamakan bermalam di Mina apabila dia tinggal di Mina pada sebagian besar malam. Apabila dia tinggal di Mina pada sebagian besar malam, maka dia dianggap bermalam di Mina. Dan awal malam adalah maghrib, sudah kita sampaikan. Dan akhir malam adalah waktu subuh. Kalau dia tinggal di Mina sebagian besar malam, maka dia dianggap bermalam di Mina, dianggap mabit di Mina. Sudah kita pernah sampaikan contohnya, misalnya maghrib jam 7 seperti sekarang. Kemudian subuh datang jam 5. Berarti satu malam saat itu adalah 10 jam. Separuh malam berarti berapa jam? 5 jam. Separuh malam adalah 5 jam. Sebagian besar malam adalah lebih dari separuh. Sebagian besar malam adalah lebih dari separuh. Seandainya seseorang tinggal di Mina 5,5 jam, berarti dia sudah dianggap bermalam di Mina. Seandainya dia bermalam 5 jam 15 menit, dia termasuk orang yang bermalam di Mina. Seandainya dia bermalam di sana 5 jam 5 menit, dianggap bermalam tidak? Dianggap bermalam, karena dia telah tinggal di sana atau bermalam di sana lebih dari separuh malam. Kalau kurang dari itu, yaitu kurang dari separuh malam, maka tidak dianggap mabitnya. Dan sebagian besar malam itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Seandainya dia berada di Mina dari jam 7, yaitu datangnya waktu maghrib, kemudian dia meninggalkan Mina jam 1, boleh atau tidak? Boleh, karena dia sudah bermalam lebih dari separuh. Seandainya dia datang jam 11 malam, kemudian meninggalkan Mina setelah subuh, sudah dianggap bermalam? Sudah dianggap bermalam, karena sudah separuh. Ya, sudah separuh malam. Demikian pula apabila mengambil di tengah, misalnya dari jam 8 sampai jam 2 boleh, atau jam 9 sampai jam 3 boleh. Baik di awal, di tengah maupun di akhir. Yang penting lebih dari separuh malam. Baik. Kemudian yang ketujuh, tawaful wada. Yang ketujuh adalah tawaf wada. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawafa lil wada'i 'inda khurujihi min Makkah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf wada ketika beliau meninggalkan kota Mekah. Wali hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala umiran nas ay yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu quffifa 'anil haidhi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan dalilnya di antaranya adalah hadits Abdullah bin Abbas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara praktik beliau melakukan tawaf wada ketika beliau meninggalkan Mekah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, manusia diperintahkan supaya amalan yang terakhir kali dia lakukan adalah tawaf ke Baitullah. Manusia, yaitu jemaah haji, diperintahkan, dan asal dari perintah adalah wajib. Manusia, yaitu jamaah haji, diperintahkan supaya amalan yang terakhir dia lakukan sebelum meninggalkan Mekah bil bait, yaitu melakukan tawaf di Baitullah. Ini maksud adalah tawaf apa? Tawaf wada', itu tawaf perpisahan. Illa annahu khuffifa 'anil haidhi, dan hal ini diringankan bagi orang yang haid. Dan hal ini diringankan, diberikan rukhsah bagi siapa? Bagi wanita yang haid. Dan sekali lagi, ya, rukhsah, keringanan menunjukkan pada asalnya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Taib. Berarti yang lain selain wanita yang haid dan masuk di dalamnya adalah wanita yang nifas, ya, maka semuanya wajib untuk melakukan tawaf wada. Taib. Kalau misalnya ada orang yang sakit, ya, ada orang yang sakit, boleh tidak dia meninggalkan tawaf wada? Tidak boleh, karena yang boleh meninggalkan hanya satu golongan tadi, yaitu wanita yang haid dan masuk di dalamnya wanita yang nifas. Dua-duanya sama, ya. Ya, dua-duanya sama, dia diberikan keringanan untuk tidak melakukan tawaf wada. Seandainya kita bersama rombongan dan di antara kita ada seorang wanita yang haid dan tinggal satu amalan yang kita lakukan, yaitu tawaf wada, maka wanita haid tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan tawaf wada. Yang lain masih wajib. Yang tidak diwajibkan hanya wanita yang haid saja. Yang lainnya, baik dia dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan lemah, diharuskan untuk melakukan tawaf wada. Dan kalau dia tidak mampu untuk melakukan tawaf sendiri, maka kita dorong dengan apa? Dengan kursi roda. Ya, kita dorong atau ada yang dipikul kalau zaman dulu, ya. Silakan, enggak masalah. Yang penting dia apa? Melakukan tawaf wada. Kalau terpaksa sekali, tidak mungkin dia dibopong juga tidak mungkin, didorong pakai kursi roda juga tidak mungkin, ya. Ya, karena harus harus diinfus dan seterusnya. Maka dalam keadaan demikian, silakan dia meninggalkan tawaf wada, tetapi harus tetap membayar apa? Membayar dam. Ya, silakan dia meninggalkan tawaf wada dan tidak berdosa karena dia memiliki uzur, tetapi kewajiban membayar dam harus tetap dilakukan. Kemudian beliau mengatakan, "Wat tarkhisu lil haidhi fi tarki tawafil wada' yadullu ala wujubihi," dan keringanan bagi wanita haid di dalam meninggalkan tawaf wada' menunjukkan wajibnya melakukan tawaf wada', yaitu bagi yang lain. "Wa mithlul haidhi fi dhalika nufasa'," dan yang semisal dengan wanita haid adalah wanita yang nifas, yaitu orang yang baru saja, wanita yang baru saja melahirkan. Selama dia masih di masa nifas, ya, dari 1 hari sampai 40 hari, ya, atau sebelum dia suci, maka ya, dia diberikan keringanan untuk ya tidak melakukan tawaf wada. Wa li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan dalilnya juga hadisnya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yansarifuna fi kulli wajhin." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihim bil bait. Dahulu manusia, mereka pergi, yaitu meninggalkan Mekah ke segala arah. Maka Nabi SAW mengingatkan, beliau mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan kota Mekah sampai amalan yang terakhir yang dia lakukan adalah tawaf di Baitullah. Dan ini menunjukkan sekali lagi tentang wajibnya melakukan tawaf wada. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wali hadith Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lamma hadat safiyyatun, qala habisatuna hiya, falamma alima annaha afadat, yawman nahri, qala ukhruju. Demikian pula hadith Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika haidnya Safiyyah, ya, Safiyyah bintu Huyai, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu ikut haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia haid sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah. Qal, maka Nabi mengatakan, apakah dia akan menghalangi kita ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Safiyyah telah melakukan tawaf ifadah pada hari kurban? Artinya kewajiban Safiyyah saat itu tinggal satu, yaitu tawaf wada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ukhruju, keluarlah kalian." Maksudnya adalah pergilah kita semua segera meninggalkan kota Mekah karena Sofiyah sudah tawaf ifadah, berarti rukun-rukunnya sudah dilaksanakan, kewajiban dia tinggal tawaf wada, dan tawaf wada digugurkan dari orang yang haid. Maka beliau memerintahkan para sahabat untuk bisa meninggalkan kota Mekah saat itu. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Waqad taqaddama qariban fi arkanil haji wal umrah, dan sudah berlalu hal ini ya ketika membahas tentang rukun-rukun haji dan umrah. Baik. Tawaf wada, bapak-bapak sekalian, dilakukan di akhir atau menjelang kita meninggalkan kota Mekah. Ya, di akhir atau menjelang kita meninggalkan kota Mekah, sehingga dinamakan dengan tawaful wada, tawaf perpisahan. Dan Nabi mengatakan akhiru ahdi, amalan yang terakhir yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya tawaf wada dilakukan di akhir, yaitu menjelang kita meninggalkan kota Mekah. Seandainya kita nanti akan meninggalkan kota Mekah, ya diperkirakan misalnya, ya misalnya jam 10 pagi atau jam 11 pagi, silakan kita memulai tawaf wada jam 8 misalnya, ya, atau jam 7, ya, atau jam setengah 8 atau jam setengah 9, menjelang kita yang pergi meninggalkan kota Mekah. Kemudian setelah itu kita kembali ya ke hotel kita, ya mempersiapkan diri, melakukan kegiatan-kegiatan yang isinya adalah persiapan untuk safar. Ya, mempersiapkan koper, menurunkan koper, naik ke bis atau membeli bekal ya untuk perjalanan, tidak masalah. Ya. Kemudian setelah kita menunggu, kalau misalnya ya terlambat perjalanan, ya terlambat perjalanan, diakhirkan perjalanan harusnya jam 10, ternyata belum berangkat. Karena apa? Karena ada yang belum datang. Masih menunggu temannya yang belum selesai tawaf wada. Kemudian kita menunggu sampai jam setengah 11 belum datang, jam 11 belum datang. Yang penting kita masih dalam kondisi menunggu, tidak masalah. Yang penting kita masih dalam kondisi apa? Menunggu, terlambat karena sebab seperti ini, tidak masalah. Tetapi kalau terlambat bukan karena uzur. Jadi harusnya jadwalnya jam 10, kemudian ditunda karena sebuah sebab, ya misalnya ditunda sampai setelah maghrib atau setelah sholat isya, padahal tadi sudah tawaf wada jam berapa? Jam 8. Karena ini terlalu lama, maka harus diulang lagi apanya? Diulang lagi tawaf wadanya. Ya. Tapi kalau seperti tadi, ya terlambatnya karena uzur, ya karena menunggu teman yang belum datang, maka tidak masalah meskipun terlambat sampai jam 11, jam 12, bahkan jam 1, selama kita masih dalam kondisi apa? Menunggu. Baik, kita lanjutkan dengan al-mustahabbat. Ya, perkara-perkara yang disunahkan. Jadi Syekh sudah membahas tentang rukun-rukun haji, kemudian sudah membahas tentang kewajiban-kewajiban haji. Berarti yang wajib-wajib sudah diterangkan. Baik yang rukun maupun yang wajib sudah diterangkan. Sekarang Syekh ingin membahas tentang al-mustahabbat, perkara yang disunahkan. Perkara yang disunahkan, beliau mengatakan al-mustahabbatu fil haji wal umrah, perkara-perkara yang dianjurkan ketika haji dan umrah. Al-mustahabbatu hiyal mandubat allati yanbaghi lil hajji wal mu'tamiru wal mu'tamiri al-ityanu biha liyadhkara bithawabiha wa ajriha. Jadi maksud dengan mustahabbat adalah perkara-perkara yang disunnahkan yang seyogyanya dilakukan oleh jamaah haji dan umrah supaya dia mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran yang besar. Wala yalzamuhu bitarkiha damun wala yalhaquhu ithmun illa idza kana tarkuha raghbatan anha fa innahu ya'tam. Dan dia tidak diharuskan membayar dam karena meninggalkan perkara-perkara ini. Karena hukumnya apa? Sunnah. Dia tidak diharuskan untuk membayar dam karena meninggalkan perkara ini. Dan dia tidak berdosa, tidak membayar dam dan dia tidak berdosa. Kecuali apabila dia meninggalkan perkara-perkara ini karena benci dengan sunnah Rasulullah. Kalau meninggalkan karena benci dengan sunnah Rasulullah, fa innahu ya'tsam, maka dia berdosa. Jadi kalau meninggalkan karena memang tidak mampu, ya, maka tidak masalah, tidak berdosa dan dia tidak kena dam. Tetapi kalau sampai dia meninggalkan karena membenci sunnah Rasulullah, maka dalam keadaan seperti ini dia berdosa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Yaitu bukan termasuk orang yang mengikuti Nabi SAW. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal muradu bis sunnati fi hadzal hadits ma jaa fil kitabi wa sunnah sawa'un kana fardhan aw wajiban aw mustahabban. Dan yang dimaksud dengan sunnah di dalam hadis ini adalah setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah, sama saja apakah itu wajib, ya apakah itu rukun atau wajib atau dianjurkan. Jadi ucapan Nabi tadi, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, sunnah di sini artinya bukan sunnah di dalam istilah fikih. Dalam istilah fikih, sunnah berarti enggak wajib, ya kan? Iya. Misalnya sholat rawatib hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Ya. Ini dalam istilah fikih, sunnah artinya bukan wajib. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Tapi yang dimaksud sunnah di dalam hadis ini, faman raghiba an sunnati, ini lebih umum. Sunnah artinya adalah jalan dalam bahasa Arab. Sunnah artinya adalah tariqah. Sunnah artinya adalah jalan. Yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah adalah jalan siapa? Jalan Rasulullah. Artinya setiap syariat Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka berarti itu adalah sunnah Rasulullah. Yang diajarkan oleh Nabi, setiap yang diajarkan oleh Nabi berarti itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh Nabi bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang dianjurkan, ada yang rukun. Ya kan? Berarti sunnah di sini adalah lebih umum daripada sunnah di dalam istilah fikih. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Wal mandubatu fil haji wal umrah kathirah. Dan perkara yang disunahkan di dalam haji dan umrah banyak. Kemudian Syekh menyebutkan secara ringkas, akan kita baca. Dan beliau kali ini tidak menyebutkan ya dalilnya satu persatu, tetapi secara ringkas ya beliau sebutkan. Karena nanti setelahnya beliau akan memberikan dalilnya. Ya, dalam kesempatan ini beliau hanya menyebutkan secara global. Beliau mengatakan, dan yang dianjurkan ketika haji dan umrah banyak diantaranya minha ar-ramlu wal-ittiba'u fi awwali tawafin ya'ti bihil muhrim bihajjin aw umrah idza qadima Makkah. Yang pertama diantaranya adalah melakukan ramal. Yang dimaksud dengan ramal adalah berlari-lari kecil, atau lebih tepatnya memendekkan langkah. Ia memendekkan langkah dan juga mempercepat. Dan juga al-ittiba', membuka bahu kanan. Kapan? Pada tawaf yang pertama, ketika seorang muhrim yang datang ke Mekah, baik dia ihram haji maupun ihram umrah. Kalau dia baru pertama kali melakukan tawaf, berarti pada tawaf tersebut dia melakukan ramal, yaitu memendekkan langkah dan juga mempercepat, dan juga melakukan ittiba'. Dan ramal di sini disunahkan pada 3 putaran yang pertama. Adapun 4 putaran yang terakhir, maka tidak disunahkan untuk melakukan ramal. Dan sunnahnya hanya untuk laki-laki dan tidak disunahkan untuk wanita. Taib. Kemudian saya mengatakan, wa taqbilul hajaril aswadi fit tawafi wal aw istilamu aw al isyaratu ilaih. Demikian pula mencium hajar aswad. Termasuk rukun atau kewajiban? Termasuk sunnah, termasuk yang dianjurkan ketika tawaf. Tawaf apa saja, baik tawaf qudum, tawaf umrah, tawaf haji, disunahkan untuk mencium hajar aswad atau mengusapnya. Ini juga sunnah. Awil isyaratu ilaih, atau memberikan isyarat. Ini semua juga sunnah. Wa takbiru inda dhalik. Demikian pula mengucapkan takbir ketika memberikan isyarat. Wa istilamu ruknil yamani. Dan juga mengusap rukun yamani. Rukun yamani adalah rukun sebelum hajar aswad. Ya, rukun yamani adalah rukun sebelum hajar aswad. Dinamakan rukun yamani karena pojokan tersebut ke arah mana? Ke arah Yaman. Ini disunahkan, dianjurkan untuk diusap. Tetapi tidak disunahkan untuk dicium. Dan tidak disunahkan untuk memberikan isyarat. Jadi yang rukun hajar aswad, di situ ada 3 perkara, ada mencium, ada mengusap, dan ada memberikan isyarat. Kalau rukun yamani hanya musab saja, tidak ada mencium rukun yamani dan tidak ada memberikan isyarat rukun yamani. Kemudian saya mengatakan wa salatu raka'ataini ba'da tawaf, dan salat dua rakaat setelah tawaf, sawa'un kanat tawafu fardhan aw wajiban aw mustahabban, sama saja apakah tawafnya adalah tawaf yang rukun seperti tawaf ifadah, aw wajiban atau tawaf yang wajib seperti tawaf wada', aw mustahabban atau tawaf yang sunnah seperti tawaf-tawaf biasa. Wasyurbu min ma'i zamzam, demikian pula termasuk perkara yang dianjurkan adalah meminum dari air zamzam, ya, meminum dari air zamzam. Was'udu 'ala as-safa wal marwah, dan naik di atas Safa dan Marwah. Wadzikru wadduau alaihima mustaqbilan al-qiblah, demikian pula berzikir dan juga berdoa di atas keduanya, mustaqbilan qiblah, dengan menghadap ke arah kiblat. Seandainya kita hanya mencukupkan diri mepet ya di bawah Safa cukup, atau mepet di bawah Marwah cukup, tapi sunnahnya kita naik ke mana? Ke atasnya. Seandainya hanya mepet di bawah Safa saja, tidak sampai ke atas, sudah dianggap dia, ya sudah dianggap dia sa'i. Tapi sunnahnya yang dianjurkan adalah naik di atas bukit Safa dan naik di atas Marwah, dan juga berdoa dan berzikir di atas keduanya menghadap ke arah kiblat. Wal isra'u fi sa'i bainal 'alamain, dan berlari ketika sa'i di antara dua tanda, yaitu di antara dua tanda hijau ya yang berada di antara Safa dan Marwah, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk apa? Berlari, ya, melakukan sa'i. Wal baqa'u fi Mina yaumat tarwiyah, dan tinggal di Mina pada hari tarwiyah. Wa lailata Arafah, wa lailata Arafah, demikian pula di malam tanggal Arafah tinggal di Mina, ini juga sunnah, dianjurkan, bukan kewajiban. Wad du'a'u wa raf'ul yadaini ba'da ramyil jamratil ula wal jamratil thaniyah, dan berdoa serta mengangkat kedua tangan setelah melempar jamrah yang pertama dan kedua, ini juga sunnah. Jadi pada tanggal 11, 12, 13 setelah melempar jamrah yang pertama, kita disunahkan untuk berdoa menghadap ke arah kiblat. Demikian pula setelah melempar jamrah yang kedua, kita juga disunahkan untuk berdoa mengangkat tangan menghadap ke arah kiblat. Dan dahulu Nabi SAW ketika berdoa setelah melempar jamrah yang pertama dan kedua, beliau berdiri dengan berdiri yang lama, karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu setelah melempar jamrah yang pertama dan setelah melempar jamrah yang kedua. Adapun setelah melempar jamrah yang ketiga, yang dinamakan dengan al-jamratul kubra atau jamratul aqabah, maka tidak disunahkan untuk berdoa. Wat takbiru 'inda ramyil jamarat, demikian pula disunahkan untuk takbir ketika melempar jamrah, baik jamrah yang kecil, yang pertengahan maupun yang besar, yaitu melempar sambil mengatakan apa? Allahu akbar. Ya Allahu akbar, Allahu akbar. Ini hukumnya sunnah, seandainya tidak mengucapkan takbir tidak masalah. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya boleh mencukupkan dengan beberapa mustahabat ini, dan memberikan isyarat kepada yang lain. Insyaallah di sela-sela ya beliau akan memperinci ya tentang masalah amalan-amalan haji, setelahnya akan beliau sebutkan dalilnya, dan akan beliau sebutkan lebih banyak tentang perkara-perkara yang disunnahkan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan besok ya, membahas tentang miqat al-makaniyah wa zamaniyah. Pertanyaan dari Abdullah Faqih, di dalam masalah dam, apabila melakukan kesalahan dalam haji lebih dari satu kali, apa damnya harus dibayar sebanyak kesalahan tersebut? Iya, dibayar sebanyak jenis kesalahannya. Dibayar sebanyak jenis kesalahannya. Misalnya, dia meninggalkan bermalam di Mina. Dia meninggalkan bermalam di Mina. Demikian pula dia meninggalkan melempar jamrah. Berarti dia harus membayar dam berapa? Dua. Dia meninggalkan melempar jamrah, tidak melempar tanggal 10, tidak melempar tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, dia tidak pernah melempar. Dan dia tidak bermalam di Mina, baik malam tanggal 11, malam tanggal 12 maupun malam tanggal 13, dia tidak bermalam. Berarti dam yang harus dia sembelih berapa? Dua, ya. Ya, yang harus disembelih ada dua, karena dilihat dari jenisnya. Jenis yang pertama dia meninggalkan bermalam, kemudian yang kedua dia meninggalkan melempar jamrah. Berarti dianggap dua jenis. Ya, jadi tidak harus dia membayar. Misalnya malam pertama dia satu dam, malam kedua dia satu dam lagi, malam ketiga berarti tiga dam. Kalau tidak melempar jamrah semuanya, berarti untuk tanggal 10 satu dam, tanggal 11 satu dam, dan seterusnya. Tidak demikian ngitungnya. Tapi ngitungnya adalah gimana? Sesuai dengan jenis pelanggaran yang dia tinggalkan. Terkait menggundul atau memendekkan rambut, bagaimana dengan jamaah perempuan? Ya, untuk wanita, maka tidak ada syariat bagi mereka kecuali memendekkan rambut saja. Dan ini adalah ijma' para ulama, sepakatan para ulama. Untuk para wanita, ya tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menggundul, tetapi yang mereka lakukan adalah memendekkan rambut. Yang menggundul hanya kaum laki-laki saja. Ya, yang menggundul hanya kaum laki-laki saja. Adapun wanita maka memendekkan, dan sunnahnya yang dipendekkan adalah sepanjang ruas jari atau satu ruas jari ini. Jadi rambut yang dia miliki masing-masing dipotong, ya, sepanjang apa? Sepanjang satu ruas jari. Boleh yang memotong dirinya sendiri atau dibantu oleh yang lain, atau dibantu oleh suaminya atau wanita yang lain. Apa yang dimaksud dengan haji makhsus? Apa keutamaannya? Dari Muammar, Kabupaten Bandung. Saya baru pertama kali ya mendengar tentang haji makhsus. Mungkin diperjelas lagi maksudnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan dari Suryadi. Apa yang harus dilakukan wanita ketika hendak meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk melakukan umrah mendapatkan haid? Apakah dia tetap niat ihram atau bagaimana? Kalau dia niat ihram, berarti dia menunggu sampai suci. Iya. Apa yang dilakukan oleh wanita yang haid ketika dia akan melakukan ihram sementara dia dalam keadaan haid? Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, pernah ada yang haji bersama Nabi SAW. Di antaranya adalah Asma, ya, bintu Umais. Beliau melahirkan, ya, dalam keadaan hamil dia ingin dia melakukan haji dan melahirkan di Miqat, itu di Dhul Khulaifah. Ya, sehingga dia melakukan niat melakukan ihram sementara dia dalam keadaan apa? Nifas. Ya, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha, ya, datang haid dan beliau dalam keadaan ihram. Ya, dan alhamdulillah ini adalah hikmah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mengetahui bagaimana wanita yang haid dan juga nifas melakukan hajinya. Nabi SAW berkata kepada Aisyah, if'ali ma yaf'aluhu al-hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Yang artinya, wahai Aisyah, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Yang lainnya niat itu melakukan ihram, berarti dia juga melakukan apa? Ihram. Jadi kalau sampai Dhul Khulaifah dan dia dalam keadaan haid, maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan niat ihram. Demikian pula mereka membaca talbiyah, maka seorang wanita yang haid juga demikian. Dia niat, bahkan dia mandi sebelumnya sebagaimana yang lain. Disunahkan sebelum kita ihram melakukan apa? Mandi, membersihkan diri, ya, sampo, ya, kemudian memakai sabun, memotong kuku dan seterusnya. Maka wanita yang haid juga demikian. Dia mandi meskipun dia dalam keadaan apa? Haid. Kemudian sampai di miqat dia melakukan niat sebagaimana yang lain. Kemudian dia membaca talbiyah, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Silakan, kan Nabi mengatakan lakukanlah seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya seorang wanita yang haid boleh dia membaca Al-Qur'an. Boleh dia membaca Al-Qur'an karena tidak ada dalil di sana yang melarang. Yang ada larangannya adalah menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci, maka ini tidak boleh. Ya, dalam keadaan tidak berwudu menyentuh Al-Qur'an enggak boleh. Demikian pula dalam keadaan haid menyentuh Al-Qur'an tidak boleh. Tapi kalau membaca, misalnya membaca dengan hafalannya, atau dia melihat dari jarak jauh dan tidak memegang mushaf, maka tidak masalah, ya. Baik, kemudian beliau mengatakan ghaira alla tatufi bil bait, kecuali jangan engkau melakukan tawaf di rumah Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ini adalah amalan yang dikecualikan bagi wanita yang haid, jangan dilakukan. Kenapa? Hatta tathuri, sampai engkau suci. Sampai engkau suci, kemudian engkau mandi, baru setelah itu engkau tawaf, ya. Menunjukkannya adalah amalan yang dikecualikan. Nah, untuk umrah, karena sa'i dilakukan setelah tawaf, berarti seorang wanita yang haid tidak boleh sa'i. Ya, tidak boleh sa'i, karena sa'i dilakukan kapan? Setelah tawaf, dan tawaf dilakukan setelah dia suci. Ya, berarti tawafnya diakhirkan, sa'inya juga diakhirkan. Dia menunggu sampai dalam keadaan sampai suci. Berapapun harinya, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari. Dan selama dia menunggu tersebut, dia masih dalam keadaan ihram. Karena dia tadi sudah niat di mana? Di miqat sudah niat, berarti dia sudah ihram. Selama menunggu ya dalam keadaan haid tersebut, meskipun dia belum tawaf, belum sa'i, dia masih dalam keadaan ihram. Kalau dia masih dalam keadaan ihram, berarti berlaku larangan, tidak boleh dia memotong kuku, tidak boleh dia memakai cadar, tidak boleh dia memakai kaos tangan, ya tidak boleh dia melakukan larangan-larangan yang lain, karena kedudukannya masih sebagai seorang yang ihram. Kalau sudah suci, segera dia mandi, kemudian melakukan tawaf, dan tidak diharuskan dia keluar ke Tan'im atau ke Ju'ranah atau ke Hudaybiyah seperti yang dianggap oleh sebagian. Dia masih dalam keadaan ihram, dan dia sebelumnya sudah berada di miqat, sudah di luar tanah haram. Sehingga setelah dia mandi, langsung dia melakukan tawaf dan menyempurnakan umrahnya. Ini yang dilakukan oleh wanita yang haid. Mengangkat tangan waktu sa'i pada saat takbir atau pada saat berdoa. Mengangkat tangan pada saat sa'i adalah ketika seseorang berada di atas Safa dan Marwah. Ya, di atas Safa dan Marwah. Ya, dia sampai di atas Safa, kemudian berusaha untuk menghadap ke arah kiblat dan berusaha untuk melihat Ka'bah. Dan di atas Safa masih memungkinkan untuk melihat Ka'bah, meskipun di sana ada tiang, ya ada dinding, tapi masih bisa kita untuk mengusahakan yang melihat ke arah Ka'bah. Adapun di Marwah, ini sudah sulit sekali karena sudah tertutupi oleh dinding, sehingga yang kita lakukan di atas Marwah adalah menghadap ke arah kiblat meskipun tidak bisa melihat Marwah. Mengangkat kedua tangan dilakukan dari awal. Ya, semenjak kita menghadapkan diri kita ke arah kiblat, kemudian kita membaca takbir, membaca tahlil, membaca doa, maka kita mengangkat kedua tangan. Jadi dari awal, semenjak kita membaca takbir, kita sudah mengangkat kedua tangan. Demikian pula ketika di atas Marwah. Bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah sebelum maupun setelah haji, misalnya ziarah ke Arafah atau ke Jeddah? Ya, ini perkara yang penting juga diketahui oleh para jamaah haji sekalian. Kadang kita tidak sadar, ya, dan tidak mengetahui hukumnya. Setelah haji, tadi Nabi SAW kita dengar, ya, bahwasanya jangan kita meninggalkan kota Mekah sebelum kita melakukan apa? Tawaf wada. Orang yang akan ke Jeddah, meskipun dia akan kembali ke Mekah, maka dia dianggap orang yang meninggalkan Mekah. Jadi sebagian kita nanti akan melakukan misalnya apa? Tamasya. Ya, jalan-jalan kemana? Ke Jeddah. Padahal pulang ke Indonesia masih beberapa hari lagi. Ya, masih beberapa hari lagi pulang ke Indonesia. Hari itu ingin melakukan jalan-jalan ke Jeddah. Ya, berarti dia meninggalkan apa? Mekah. Kalau meninggalkan Mekah, maka masuk di dalam hadis Nabi tadi, jangan kalian meninggalkan Mekah sampai kalian apa? Melakukan tawaf wada. Berarti harusnya sebelum dia ke Jeddah, dia harus apa? Melakukan tawaf wada terlebih dahulu. Kalau sampai dia ke Jeddah dan tidak melakukan tawaf wada, berarti dia meninggalkan satu kewajiban. Ini banyak di antara kita yang tidak menyadarinya karena dia menganggap dia akan kembali lagi ke mana? Ke Mekah, sehingga tidak melakukan tawaf wada. Ya. Meskipun dilakukan tidak sengaja, maka tetap ini dianggap meninggalkan kewajiban. Karena meninggalkan kewajiban sengaja atau tidak sengaja hukumnya sama. Bedanya tentang masalah dosa atau tidaknya. Ya, kalau tidak tahu atau tidak sengaja berarti dia tidak berdosa. Kalau dia tahu hukumnya dan sengaja meninggalkan kewajiban berarti dia berdosa. Ini sebelum terjadi saling mengingatkan di antara kita. Ya, kalau kita nanti akan meninggalkan Mekah, pergi ke Jeddah misalnya, ya, kemudian sebelum kita pulang ke Indonesia dan hanya sementara tinggal di Jeddah, maka yang lebih berhati-hati, dan ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati, kita melakukan tawaf wada sebelum kita menuju ke Jeddah. Berarti kalau sudah tawaf wada, nanti kembali lagi ke Mekah, ketika dia akan pulang ke Indonesia tidak perlu lagi apa? Tawaf wada. Karena dia sudah selesai. Ya, kalau sudah tawaf wada berarti sudah selesai. Seandainya dia kembali lagi ke Mekah, ya kemudian nanti saatnya pulang ke Indonesia, maka dia tidak diharuskan lagi untuk melakukan tawaf wada. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan hati-hatinya dua kali. Hati-hatinya berapa kali? Dua kali. Bahkan sebelum dia menuju ke Indonesia, dianjurkan untuk melakukan tawaf wada. Tapi kalau dia menyukupkan dengan yang pertama kali sudah cukup. Ya, kalau sudah menyukupkan dengan tawaf wada yang pertama kali, maka sudah cukup. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.